Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-18, yaitu bab tentang dalil-dalil bahwasannya sebab kufurnya manusia dan sebab mereka meninggalkan agamanya adalah sifat berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Telah kita bacakan ayat yang ke-171 surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ahlul kitab dari berlebih-lebihan terhadap agama mereka. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan terhadap agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa taala kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Sesungguhnya Nabi Isa putranya Maryam, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikan kepada Maryam dengan tiupan ruh darinya. Telah kita jelaskan makna dari ayat ini. Di mana Nabi SAW pun melarang kepada umatnya untuk berlebih-lebihan terhadap dirinya. La tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa putra Maryam. Nah, di mana orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Ada juga yang menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ada juga yang menjadikan Nabi Isa salah satu di antara tiga Tuhan. Yang jelas sikap berlebih-lebihan yang ada pada mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga orang-orang Yahudi, sikap berlebih-lebihan kepada Uzair, hingga mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingatkan kepada kitab, jangan berlebih-lebihan terhadap agamanya. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Walaupun pembicaraan ini kepada ahlul kitab, tapi maknanya umum, mencakup kepada semua umat. Jangan berlebih-lebihan terhadap agama. Rasulullah pun mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. sampai diulang 3 kali. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, sekalipun kepada para nabi tidak boleh berlebih-lebihan, sampai mengangkat kedudukan mereka di atas kedudukan yang telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai mengangkat kepada derajat ketuhanan. Nah, para nabi mereka hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba, setinggi apapun derajatnya, tidak boleh untuk diibadahi. Nah, tapi di sisi lain, mereka para nabi, mereka para rasul yang tidak boleh didustakan berita-beritanya. Kita lanjutkan. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa man tashabbaha min hadhihi al-ummati bil yahudi wan nasara wa ghala fid din bi ifratin fihi aw tafritin faqad shabahahu. Maka, dan barang siapa yang menyerupai di antara umat ini kepada Yahudi dan Nasrani, berlebih-lebihan terhadap agama dengan sikap ekstrim, berlebih-lebihan atau meremehkannya, maka sungguh dia telah menyerupai mereka. Nah, kalau ada di antara kaum muslimin yang menyerupai orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, nah, berlebihan terhadap agama, maka sungguh telah menyerupai mereka. Rasulullah mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Ya. Ini merupakan larangan kita menyerupai orang-orang Yahudi dan menyerupai orang-orang Nasrani atau menyerupai orang-orang musyrikin secara umum dan orang-orang kafir. Ya. Harusnya kita berlepas diri dari mereka. Di antara pokok-pokok keislaman adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan penyerupnya. Jangan sampai kita menyerupai kebiasaan-kebiasaan yang khusus bagi mereka. Baik dalam masalah muamalah, apalagi dalam masalah ibadah. Ya. Tidak boleh menyerupai orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Nah, sampai Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Nah, qala Syaikh Ibnu Taimiyah lanjutkan ucapannya. Wa Ali radhiyallahu anhu harraqa al-ghaliyata min ar-rafidah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membakar orang yang berlebih-lebihan, orang yang ekstrim dari kalangan Rafidah. Ya. Di antara kelompok Syiah, Syiah Rafidah. Nah, dan di antara mereka ada yang berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Nah, fa فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة. Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk digali farid-farid untuk orang-orang Filah tadi di bab Kindah. Ini salah satu gerbang kota Kufah. Nah, bab Kindah. Yang mereka dikenal dengan kelompok Sabaiyah, pengikutnya Abdullah bin Sabah. Nah, di mana sikap ekstrim mereka mengatakan bahwasanya Ali itu adalah Tuhan. Ini sangat parah sekali. Kelompok Sabaiyah ini menyatakan Ali sebagai Tuhan. Ali tidak senang dengan pujian-pujian mereka yang melampaui batas terhadap dirinya, bahkan sampai mengangkat kepada derajat Tuhan. Ali bin Abi Thalib marah kepada mereka. Nah, sehingga beliau ingin menghukum mereka dengan membakar mereka. Nah, faqadafahum fiha. Kemudian Ali melemparkan mereka ke dalam parit-parit tersebut. Parit-parit yang dinyalakan di dalamnya api. Wattafaqa sahabatu ala qatlihim. Para sahabat sepakat untuk membunuh mereka. Sepakat untuk membunuh mereka, memberikan hukuman mati kepada mereka yang berlebih-lebihan kepada Ali dengan menyatakan Ali itu sebagai Tuhan. Nah, dan ternyata Abdullah bin Sabah ini memiliki pengikutnya. Nah, para sahabat sepakat untuk membunuh mereka. Lakin Ibnu Abbas madhabuhu ay yaqtulu aw ay yuqtalu bisayf min ghairi tahrik. Kan, tapi Ibnu Abbas pendapatnya mereka itu dibunuh dengan pedang. Ya, bukan dengan cara dibakar. Ya. Ini pendapat Ibnu Abbas. Dan disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya Ali bin Abi Thalib membakar suatu kaum. Maksudnya tadi kelompok Sabaiyah dari kalangan Rafidah yang mereka berlebih-lebihan kepadanya. Sampai berita ini kepada Ibnu Abbas. Nah, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Lau kuntu ana lam uharwiku." Kalau aku tidak akan membakar mereka. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tu'adibu bi adabillah." Janganlah kalian menghukum dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya la yu'adibu bin nar illa rabbun nar. Tidaklah menghukum dengan api kecuali zat yang memiliki api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala qataltuhum, dan kata Ibnu Abbas, sungguh aku akan membunuh mereka. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah mereka. Hukuman bagi yang murtad menyatakan Ali sebagai Tuhan, ini kemurtadan. Hukuman bagi mereka adalah dengan cara dibunuh. Dibunuh, ketika itu diberikan hukuman mati, dipenggal dengan pedang. Nah, adapun kalau dibakar dengan api, ini diingkari oleh Ibnu Abbas. Kenapa? Dikatakan yang berhak untuk menghukum dengan cara dibakar dengan api itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wahada qaul aktsarul ulama, dan ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama. Ya, memberikan hukuman mati itu tidak dengan cara dibakar. Nah, dikatakan yang berhak menghukum dengan cara membakar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Ya, la yu'adzibu binnar ila rubunar. Tidak memberikan hukuman dengan api kecuali Rabb, ya, zat yang memiliki api. Nah, Tuhan Rasul mengatakan la tu'adzibu bi'adabilah. Janganlah kalian menghukum dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan api. Yang jelas sebutkan dalam asar tadi. Nah, tentang adanya orang yang berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nih, Syiah bermacam-macam, sekte-sekte mereka. Ya. Yang paling ringannya ketika mereka menyatakan bahwasannya Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Utsman, dan yang berhak mendapatkan khilafah itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Utsman bin Affan. Nah, ini yang paling ringan nih. Ya. Yang lebih daripada itu menyatakan bahwasannya malaikat Jibril khianat dalam menyampaikan wahyu. Ya, harusnya menyampaikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib, ini menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih parah lagi. Ya. Sehingga mereka mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan mengkafirkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah daripada itu kelompok yang disebutkan tadi. Yeah. Sabaiyah, pengikutnya Abdullah bin Sabah, yang menyatakan bahwasanya Ali itu adalah Tuhan. Nah, lebih parah lagi. Menyatakan Ali sebagai Tuhan. Maka Ali bin Abi Thalib disebutkan tadi. Nah, yeah, menghukum mereka dengan dibakar api. Dibuatkan parit-parit, kemudian dinyalakan api dan mereka dimasukkan ke dalamnya. Yeah. Walaupun cara memberikan hukuman oleh Ali ini, sebagian ulama, sebagian sahabat ketika itu tidak setuju. Seperti halnya Ibnu Abbas, dia setuju dengan menghukum mereka dibakar dengan api. Walaupun mereka sepakat, hukuman bagi mereka adalah dibunuh. Ya, tapi kalau dibakar dengan api, sebagian mereka tidak setuju. Seperti hadis Ibnu Abbas yang setuju. Kenapa dikatakan hadis di mana Nabi mengatakan la tu'adzibu bi'adabilah. Jangan kalian mengadab, menghukum dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Yang cocok bagi mereka itu dibunuh dengan cara dipenggal leher-leher mereka. Nah, Allahu a'lam. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Qala al-musannif rahimahullahu taala fi sahih. Berkata al-musannif rahimahullahu taala fi sahih dalam kitab as-sahih. Ya. Yang dimaksud sini sahih al-Bukhari. An Ibn Abbas fi qaulillahi taala, dari Ibn Abbas tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka mengatakan, ya, ini kaumnya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, Mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Dan jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Ini orang-orang soleh yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Qala hadi asma'u rijalin salihin min qaumin. Ini adalah nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku awha asy-syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada kaumnya untuk membuat patung-patung di tempat-tempat pertemuan mereka. Aninsibu ila majalisihim allati kanu yansibuna yajlisuna fiha ansaba. Ini bisikan syaitan kepada mereka. Buatlah patung-patung di tempat-tempat pertemuan yang mereka duduk padanya. Wasammauha bi asma'ihim, dan mereka menamai patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut. Ini patungnya Wad, ini patungnya Suwa', ini patungnya Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Fafa'alu, dan mereka melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan tersebut. Walam tu'bad, dan ketika itu tidak diibadahi. Hanya sebagai penyemangat saja, supaya lebih semangat dalam beribadah ketika melihat patung-patung tersebut, sehingga terkenang bagaimana jasa mereka, bagaimana kesolehan mereka, kemudian semangat dalam melaksanakan ibadah. Ini bisikan syaitan pada mulanya demikian, belum diibadahi ketika itu. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilma ubidat, hingga apabila mereka yang membuat patung tadi meninggal dunia, kemudian ilmu dilupakan, setelah itu diibadahilah mereka. Nah, salah penjelasannya, qauluhu fi sahih ay sahih al-Bukhari. Ucapan musannif fi sahih, dalam kitab as-sahih, yang dimaksud di sini sahih al-Bukhari. Wa hadha al-athar ikhtasarahu al-musannif rahimahullahu ta'ala. Asar ini diringkas oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Wa lafdhu ma fil Bukhari an Ibn Abbas, lafaz yang ada pada riwayat al-Bukhari dari Ibn Abbas, saratil awsanul lati fi qaumi Nuh fil arabi ba'du. Patung-patung yang ada pada kaum Nabi Nuh alaihi salam ini menjadi patung-patung yang ada di bangsa Arab setelahnya. Nah, amma Wad fakanat li kalb bidauma jindal, seperti patung Wad. Nah, ini kabilah kalb di Daumah al-Jindal. Wa maswa fakanas li Hudail, patung Suwa ini miliknya kabilah Hudail. Wa ma yagus fakanas li Murad summa li Bani Qutaif bil juruf inda Saba. Kemudian patungnya Yaghuts, ini miliknya kabilah Murad, kemudian Bani Qutaif di Juruf di negeri Saba. Wa amma Ya'uq fa kanat li Hamdan. Adapun Ya'uq menjadi milik kabilah Hamdan. Wa amma Nasr fa kanat li Himyar li Ali dil Kala'. Adapun Nasr Ini bagi kabilah Himyar, ya. Keluarga Dzilkala, kabilah Dzilkala, asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuh ila akhirih. Mereka adalah nama-nama orang-orang soleh pada kaum Nabi Nuh alaihissalam ila akhirih, sampai akhir hadis yang disebutkan tadi. Nah, kaum Nuh, ketika Nabi Nuh alaihissalam melarang mereka untuk melakukan kesyirikan dan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah saja, mereka saling memberikan pesan kekafiran di antara mereka. Dengan mengatakan, La tadarunna alihatakum. Ini pesan-pesan kekafiran, wasiat kekafiran di antara mereka. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Kemudian disebutkan, satu persatu yang dijadikan sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan juga Nasr. Nah, dalam artian, jangan kalian taati Nuh alaihissalam. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya sebutkan tadi, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Ini merupakan nama-nama orang-orang soleh pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dimana pada awalnya, manusia setelah Nabi Adam alaihissalam berada di atas agama Tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kanu ala dinin tauhid. Dini abihim Adam. Mereka manusia berada di atas agama tauhid, agamanya Nabi Adam alaihissalam, agama bapa mereka. Asratu kurun, selama 10 kurun. 10 abad. 10 generasi. Nah, mereka berada di atas agama tauhid. Kemudian ketika meninggal orang-orang soleh yang disebutkan tadi, sampai diriwayatkan orang-orang soleh tersebut, mereka meninggal dalam tahun yang sama. Sehingga mereka sangat sedih sekali dengan meninggalnya orang-orang yang soleh tersebut. Sampai mereka menangisinya. Kemudian syaitan membisikkan kepada mereka supaya membuat patung-patung mereka. Nah, dengan alasan tadi, supaya menyemangati dalam beribadah. Ketika melihat patung-patung mereka, teringat dengan jasa mereka, teringat dengan kesolehan mereka, teringat dengan semangatnya mereka, sehingga terbawa semangat dalam melaksanakan ibadah. Seakan-akan syaitan ini memberikan nasihat, supaya semangat dalam beribadah dengan cara membuat patung-patung mereka, supaya teringat jasa-jasa mereka, sehingga membuat semangat dalam melaksanakan ibadah. Nah, seakan-akan nasihat syaitan, nasihat yang baik, tujuannya kebaikan, supaya semangat dalam melaksanakan ibadah, ketakwaan, kesolehan, supaya semangat dalam mengikuti mereka. Nah, nampaknya ini seperti nasihat, tapi hakikat dan sebenarnya ini merupakan makar, tipu daya syaitan. Kenapa dikatakan syaitan hendak membuat tipu daya kepada manusia, pada awalnya memang seperti itu, ya, dijadikan sebagai penyemangat dalam melaksanakan ibadah. Tapi setelah generasi ini meninggal dunia, kemudian tidak ada ilmu di antara mereka, ulama-ulama yang ada tengah mereka meninggal dunia, hilang ilmu, dilupakan ilmu, barulah mereka beribadah kepada patung-patung tersebut. Syaitan kembali membisikkan kepada mereka, patung-patung ini mereka dahulunya diibadahi. Yeah. Patung-patung ini dahulunya dimintai hujan ketika paceklik. Nah, dalam keadaan ilmu telah hilang, maka akhirnya generasi yang berikutnya beribadahlah kepada patung-patung tersebut. Nah, sini merupakan dalil bahwasanya kebid'ahan, yeah, tidak boleh dilakukan, tidak boleh diikuti, walaupun dohirnya nampaknya adalah suatu kebaikan. Nah, dan walaupun niat melakukan kebid'ahan itu adalah kebaikan, tidak boleh. Yeah. Sebagaimana dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh tadi, mereka membuat patung-patung, yeah, niatnya kebaikan supaya semangat dalam melaksanakan ibadah mengenang jasa mereka. Tapi perkara ini tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tidak diperintahkan oleh para nabi sebelumnya. Nah, yeah, mereka melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Yeah. Walaupun niatnya untuk kebaikan, walaupun zahir yang nampaknya adalah kebaikan, maka tidak boleh. Nah, dan disebutkan oleh para ulama, para sahabat, yeah, supaya kita menjauhi kebid'ahan. Wa in yarahun nasu hasana, walaupun manusia menganggapnya itu sebagai suatu kebaikan. Yeah. Kenapa dikatakan Nabi telah jelas sekali menyebutkan bahwasannya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Yeah. Hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam agama ini. Sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Yeah. So, walaupun manusia menganggapnya suatu kebaikan, walaupun niatnya baik, yeah, tapi Rasulullah mengatakan tidak boleh. Nah, banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Yeah. Walaupun niatnya kebaikan, tapi kalau caranya salah, maka tidak dianggap sebagai suatu kebaikan. Nah, sehingga kisah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh ini bisa diambil sebagai pelajaran. Nah, dari bahayanya, ya, kebid'ahan, ya, bisa menjerumuskan kepada kesesatan. Walaupun tadi zahirnya nampak baik, walaupun niatannya baik, ya, tapi ujung-ujungnya bisa menjerumuskan kepada kesesatan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Natabi'ilah huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.